kepada Allah. Tapi ketika mereka disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perdengarkan tasbih mereka kepada para sahabat hingga bergema tasbihnya terdengar oleh para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia yang paling baik budi pekertinya dan tidak pernah mencela orang-orang walaupun orang-orang itu berdosa. Ketika salah seorang dari badui dusun yang ia itu mabuk, lantas ia dihukum mabuk lagi, dihukum mabuk lagi, maka sahabat mencelanya, berkata, laknatullah alaik, laknatnya Allah atasmu ini, mabuk lagi, berhenti mabuk lagi, dihukum mabuk lagi. Maka Rasul berkata, la tal'anuh, laqad innama alimtu innahu innama alimtu annahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan sesekali mencacinya. Aku tahu sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat. Lalu, berarti cinta pada Allah dan Rasul boleh mabuk-mabukan? Bukan begitu maksudnya. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari menjelaskan, yang dimaksud adalah cinta kepada Allah dan Rasul itu ada derajatnya. Walaupun ia seorang yang banyak berbuat dosa, ia mencintai Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul tidak bisa dihapus dengan dosa atau terhapus dengan dosa, karena cinta pada, karena amal-amal ibadah ada yang bisa terhapus sebab dosa, perbuatan riya, ujub dan lain sebagainya bisa membakar amal-amal pahala, hilang amal pahalanya, walaupun seakan-akan gunung yang gunung daripada kayu bakar, kalau dibakar habis semuanya. Tapi cinta pada Allah dan Rasul tidak bisa terhapus walaupun dengan amal yang buruk sekalipun, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagian orang berkata yang menyekutukan Allah itu tidak diampuni dosanya. Diampuni dosanya kalau ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tidak diampuni ya kalau ia wafat dalam keadaan masih menyekutukan Allah. Kalau ia bertobat tentunya diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ia bertobat. Hadirin hadirat yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah itu adalah banyak orang yang wafat dalam keadaan masih membawa dosa, diampuni oleh Allah dengan entah dengan masalah di dalam kuburnya, masalah di hisab, masalah di mizan, masalah di neraka, kemudian diampuni. Namun ada orang-orang yang kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan belum bertobat, maka Allah akan sampaikan dia kepada surganya walaupun terlambat. Namun layaknya kita yang mendapatkan tawaran yang demikian luhur dari yang maha luhur, jangan tolak keluhuran yang ditawarkan setiap detik dan saat. Tangisi dan risaukan dan renungkan dan sesali setiap nafas kita yang lewat dalam kehinaan yang lalu-lalu, dan mohon pada Allah agar Allah menuntun kita pada keluhuran di setiap detik di masa mendatang. Kalau hatimu berkata, aku ingin keluhuran tapi aku repot masalahnya, harus terjebak dosa, harus ini, harus itu, aku selalu, mohon kepada Allah diberi kemudahan, mohon diberi kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dan mohon. Karena orang yang meminta lalu ia terjebak pada dosa berbeda dengan orang yang sombong tidak mau minta kepada Allah dan terus berdosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagian orang dibisiki setan, jangan tobat kamu karena kalau tobat nanti kamu dosa lagi, munafik kamu sama Allah. La, innallah tawwab, Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali setiap hari bertaubat kepada Allah dan beristighfar, riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan bosan bertobat karena terus berdosa, jadilah terus bertobat sampai bosan berdosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan dikalahkan oleh dosa, tobat, maksiat lagi, akhirnya gak mau tobat lagi, kalah tobatnya sama dosa, kalahkan dosa oleh tobat, buat dosa, berbuat, terjebak dalam perbuatan dosa, tobatlah kepada Allah, lalu terjebak lagi pada dosa, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kalahkan dosa itu dengan taubat, jangan kalahkan taubat dengan dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang makhluk yang paling indah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para sahabat kalau beliau sallallahu alaihi wasallam lewat diriwayatkan dalam sahih Bukhari, gamun nas fa yaqudun yadaih wa yamsahun biha wujuhahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika para sahabat lewat, Rasul lewat, para sahabat berdiri ngambil tangan beliau diusapkan ke wajah mereka. Demikian perbuatan para sahabat diikuti oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik, dan riwayat lainnya ada sahabat yang lainnya bahwa ia pun ikut mengambil tangannya Rasul, dan ia mengatakan ma masastu hariran wala dibajan alyan min kaffin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kutemukan ada sutra dan bludru yang lebih lembut dari kulit telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala wajadtu rihan athyab min irgin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah kutemukan keringat yang lebih wangi dari minyak wangi manapun yang melebihi wanginya keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam kitab Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Qadhi Iyad, ia wafat dalam usia 105 tahun. Ia wafat ka'annahu wajahu ibn 15 sanah, didoakan wajahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusap mukanya oleh Nabi di saat ia masih kecil usia 15 tahun, wajahnya tetap begitu. Usianya 105 tahun, wafat wajahnya tetap seperti